Ros FM. Jakarta. Ikan kecil dan air. Suatu hari, seorang anak dan ayahnya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai. Lalu, sang ayah berkata, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini, karena tanpa air, kita semua pasti akan mati." Sang ayah berkata demikian. Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengarkan percakapan itu dari bawah permukaan air. Lalu si ikan kecil ini mendadak menjadi gelisah dan ingin tahu, apa sih sebenarnya air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini? Lalu ikan kecil ini berenang dari hulu sampai ke hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai para ikan, tahukah kamu di mana air itu? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan akan mati. Benarkah itu?" Ternyata semua ikan tidak ada yang mengetahui di mana air itu. Lalu si ikan kecil mulai gelisah. Lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan yang sudah tua, yang sudah berpengalaman. Kepada ikan yang sudah tua itu, ikan kecil ini menanyakan hal yang serupa. "Di manakah air itu, wahai ikan tua?" Lalu ikan yang sudah tua itu menjawab, "Tak usah gelisah, anakku. Air itu telah mengelilingimu, sehingga bahkan kamu tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, ikan kecil, tanpa air kita akan mati." Sahabat, manusia terkadang mengalami situasi seperti si ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan kebahagiaan, padahal dia sedang menjalaninya, kebahagiaan sedang melingkupinya, sampai-sampai banyak orang yang tidak menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.